Ayo semuanya yang kompak. Kami minta kepada semua jemaah untuk mengikuti gerakan kami. Ayo barengan. Kurang kompak. Okay. Mari kita berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, dia aku ibadah. Darah jasa. Ya Allah, sekolah besar.